yang sedang berjanji sehidup semati di seberangnya laut, di terjangnya badai di sana. Sepasang merpati yang hitam yang sedang bercinta kini.